Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Ushul Sunnah. Terakhir kita sampaikan tentang salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ya, telah kita jelaskan bahwasanya dajjal ya adalah keturunan dari Bani Adam. Nah, manusia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan supaya kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah Masih Dajjal dalam sholat-sholat kita. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya, Nuzul Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa anna Isa ibnu Maryam alaihi salam yanzilu wa yaqtuluhu bi babiluddin. Sungguh Nabi Isa alaihi salam akan turun kemudian membunuh dajjal di babuluddin, pintu luddin. قال الشرعبي حفظه الله تعالى هذا وارد في الأحاديث الصحيحة وهو في مسلم. Dimana pernyataan ini ada dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu dalam Sahih Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an, أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يديه على كتفي ملكين. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dalam keadaan kedua tangannya berada pada dua pundak dua malaikat. Baina mahrudataini yakni al-hullah al-masbuh bizza'faron wal-waras. Beliau mengenakan dua pakaian. Mahrudatayan, yakni al-hullah. Pakaian yang dicelup dengan ja'faron dan waras. Wadi'u kafaihi ala katifai malakain. Meletakkan kedua lapak tangannya di atas kedua pundak dua malaikat. Ala katifai malakaini minal malaikah wa yanzilu bil manarah asy-syarqiyah bi Dimasq, dan turun di menara Dimasq, Damaskus bagian timur. Nah, summa yattaju ila al-muslimin wa minhu yattaju ila qatli dajjal fa yaqtulu barakallahu fikum. Setelah itu beliau mengarah ke kaum muslimin, dan dari kaum muslimin beliau mengarah untuk membunuh dajjal, dan beliau pun membunuhnya. Barakallahu fikum. Ya. Ma'ruf tentang kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minun nabihi qabla mautihi. Tidaklah ahlu kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum meninggalnya. Para ulama menyebutkan makna sebelum meninggalnya di sini, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam setelah turun dari langit. Ahlu kitab, mereka semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di mana Nabi SAW menyebutkan ketika Nabi Isa turun dari langit, Nabi Isa alaihissalam fayaqtul salib, fayaqtul khinzir. Nah, menghancurkan salib-salib, kemudian juga membunuh babi-babi. Dan Nabi Isa alaihissalam wayadu'u jizyah, menghapus jizyah. Nah, upeti. Dan beliau menjadi hakim yang adil, hakaman muqsita. Dan di mana turunnya? Disebutkan tadi dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi Isa AS turun di menara putih. Nah, di Damaskus, Damaskus bagian timur. Hal ini hendaknya kita yakini, dikarenakan dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan dalil bahwa Nabi Isa Alaihissalam ini belum wafat. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Agar Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa Alaihissalam ke langit. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar oleh orang-orang Yahudi, mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa yang ketika itu bersama Al-Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa yang membelanya. Nah, ada di antara mereka, di antara Hawariyun, seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengira itu adalah Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menyalib dan membunuhnya. Nah, mereka sangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dan pendapat yang rajih, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya. Dan nanti Allah akan menurunkannya di akhir zaman. Nah, sehingga kita sebutkan tadi, ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, ahlu kitab, mereka semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dihancurkan salib-salib, dibunuh babi-babi, dan juga tidak ada lagi upeti jizyah, dan menjadi hakaman muqsita, hakim yang adil. Nah, setelah beliau turun dari langit, disebutkan tadi di menara putih di Damaskus bagian timur, kemudian beliau pergi ke kaum muslimin. Dalam hadis yang lain sebutkan, ketika itu hendak melaksanakan sholat, ditegakkan iqamat. Kemudian imam kaum muslimin ketika itu mempersilahkan Nabi Isa AS untuk mengimami sholat. Kemudian Nabi Isa AS sebaliknya mempersilahkan imam tersebut untuk menjadi imam. Dan mengatakan ini sebagai pemuliaan kepada hadi umat, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turunnya Dajjal, sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam, ditandai dengan keluarnya Imam Mahdi. Nah, di mana Imam Mahdi Artinya imam, pemimpin kalau Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Adapun namanya, seperti nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW. Nah, di mana Imam Mahdi ini akan memerangi bersama kaum muslimin para pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, ya, bahkan ini sebelum turunnya, sebelum munculnya Dajjal. Nah, kaumnya Imam Mahdi, sehingga negeri-negeri menjadi aman ketika itu. Nah, kemudian keluarnya Dajjal memberikan fitnah, dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Fayusalli tuhad al-masih an-nabi rasul al-masih Dajjal. Al-masih an-nabi al-rasul Nabi Isa alaihissalam, beliau mengalahkan Dajjal. Wa tasmiyatu Isa bil-masih minasyiahah. Wa tasmiyatu Dajjal li'anna aynahu mamsuhah. Wa Isa nabiyun rasul wa dhaka kadibun Dajjal. Nabi Isa AS dinamakan dengan Al-Masih. Nah, dari kata siyahah. Nah, sebagai mengartikan meleleh. Artinya, mencair. Dikarenakan Dajjal, ketika bertemu dengan Nabi Isa AS, meleleh, mencair. Dan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Adapun Dajjal kenapa disebut juga Al-Masih? Li'anna aynahu mamsuha. Dikarenakan matanya itu mamsuha, terhapus. Ya. Ini makna Masih, bisa maknanya siyaha, bisa maknanya mamsuha. Atau sebagian mengatakan masal arda. Dikarenakan Dajjal ini masal arda. Ya. Berkeliling dunia. Nah, Dajjal. Dan dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Adapun tempat-tempat yang lainnya, Dajjal bisa memasukinya. Memberikan fitnah di negeri-negeri yang dilalui oleh Dajjal. Ini penamaan Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Pertama dikatakan mamsuha aynai. Atau aynahu. Dikatakan dihapus. Ya, atau hilang satu matanya. Ya, pecah. Tidak bisa melihat satu matanya. Adapun Nabi Isa disebut Al-Masih. Dikatakan minas siyaha. Ya, artinya meleleh. Dajjal ketika melihat Nabi Isa AS. Meleleh dan mencair. Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa seorang Nabi, seorang Rasul. Adapun Dajjal. Kadibun Dajjal. Pendusta. Nah. Hadal Masihud Dajjal wa hadal Masihu Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam fayuhlikuhu Allah ala yadayh. Yang ini Al-Masih Ad-Dajjal. Yang satunya lagi Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Dajjal melalui kedua tangan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini di antara kenapa disebut dengan Al-Masih. Dan hunaka akhwalun ukhra. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Ini antaranya. Fabada qatlihi ya'ti ya'juj wa ma'juj. Setelah membunuh Dajjal, datang kaum yang dinamakan ya'juj wa ma'juj. Sejak zaman dulu sudah ada Ya'juj wa Ma'juj. Akan tetapi mereka tidak bisa keluar dari suatu benteng. Ya. Ketika zaman Dzulqarnain, nah, yang buat tembok yang sangat kuat sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi terus mereka berusaha melubangi benteng tersebut. Hingga di akhir zaman, mereka akan keluar dari benteng tersebut dan melakukan kerusakan di muka bumi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ar. Sesungguhnya, Ya'juj wa Ma'juj ini merusak di bumi ini. Nah, siapa Ya'juj wa Ma'juj? Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, mereka juga Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, manusia. Ya. Cuma memiliki sifat-sifat khusus. Nah, sebagian mengatakan Ya'juj wa Ma'juj adalah orang-orang apa itu? Mongol. Bukan, beda lagi. Ya. Mereka sekarang belum bisa keluar dari benteng yang kuat. Nah, ketika di akhir zaman, mereka akan keluar dan melakukan kerusakan di muka bumi. Setiap negeri yang dilewatinya rusak, hancur. Nah, termasuk penghuni negeri tersebut hancur. Fayanhaju Isa biman ma'hum minal mu'minina ila Jabal Tur. Nabi Isa dan orang-orang bersamanya di kalangan kaum mukminin pergi ke Gunung Tur. Nah, ke tempat yang tinggi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan lawan untuk dilawan Ya'juj wa Ma'juj ini. ثم يرغب الى الله عيسى واصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى على هؤلاء فيهلكهم الله تبارك وتعالى. Kemudian Nabi Isa dan juga orang-orang yang bersamanya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, dan Allah subhanahu wa taala pun membinasakan mereka. Ya, dengan apa dibinasakan dia? Dikirim apa? Ulat-ulat, ya. Nah, sehingga membinasakan mereka. Fatantinul ardu minhum. Sehingga setelah matinya kaum Ya'juj wa Ma'juj yang sangat banyak itu, bumi ini berbau busuk dengan bangkai mereka. Ya. Dimana Ya'juj wa Ma'juj ini sebelumnya mereka merasa dirinya paling kuat. Nah, mereka lemparkan tombak-tombaknya ke langit. Ya. Kemudian tombak-tombak tersebut jatuh dalam keadaan apa? Darah. Ya. Padahal itu tipuan. Nah, yang mereka bertambah sombong, merasa paling kuat. Nah, tapi ternyata kalahnya dengan apa tadi? Ulas yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga mereka binasa. Sehingga bumi ketika itu berbau busuk dengan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Wa yad'una Allah tabaraka wa ta'ala fa yursilu Allah tayran ka'anakil bakti fa tahmiluhum ila ma sya Allah fa tarmihim. Maka Nabi Isa dan kaum mukminin ketika itu berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah mengirimkan burung dan membawa mereka ila ma sya Allah, kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung tersebut melemparkan bangkai-bangkainya. Nah, wa yunzilullahu mataran ghaziran, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat. Fa yad'ul ardu kazalaqa mislal mar'ah an-nadhifah. Ya. Maka bumi tersebut meninggalkan bangkai-bangkai atau sisa-sisanya tersebut. Kazalaqah mislul mar'ah an-nadifah. Mislul mar'ah an-nadifah. Nah, seakan-akan bersih seperti cermin yang bersih. Bumi menjadi bersih ketika itu. Allah turunkan hujan yang lebat Nah, untuk membersihkan sisa bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj, sehingga bumi menjadi bersih. Bahkan diibaratkan dalam satu hadis, mislul mir'ah an-nadifah, seperti cermin yang bersih. Nah, summa ya'murullah barakatil ardh an takhruja hatta takuna rumanah takfil isabah minan nas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk muncul keberkahan bumi. Nah, masa yang masya Allah penuh dengan keberkahan. Ya. Setelah terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj. Sampai Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan keberkahan-keberkahannya. Sampai disebutkan tadi, delima takfir isabah minan nas. Satu buah delima ini mencukupi sekelompok dari manusia. Buah delima yang kita tahu ukurannya. Nah, paling besar mungkin segini ya. Ya. Besar. Tapi ini cukup bagi sekelompok manusia yang banyak. Bisa dibayangkan sebesar apa buah kurma limanya. Ya, saking berkahnya bumi ketika itu. Nah, sampai buah lima pun besar. Nah, mencukupi manusia. Wayastajilu tahtaha adan minan nas. Bahkan berlindung di bawah buah delima tersebut banyak di manusia, ya, bisa menjadi naungan, nah, tempat berteduh. Satu delima ini segede berapa berarti ya, insyaallah manusia di bawahnya bisa berteduh. Nah, keberkahan bumi ketika itu. Wa yubariku Allah fi ar-rusul ya'ni al-laban hatta inna laqah min al-ibil la takfil fi am min an-nas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ayatul risli pada al-laban, susu, sampai air susu unta ini mencukupi kelompok dari manusia. Nah, satu kali peras mencukupi banyak orang. Padahal unta kalau satu kali peras sedikit. Nah, tidak sampai 10 liter biasanya. Hanya mungkin 1 liter satu kali peras. Nah, tapi pada kata ketika itu, satu kali perasnya ini bisa mencukupi banyak di antara manusia. Wa hata inna al-laqha min al-baqar takfil qabilah min an-nas. Sampai-sampai satu perasan susu sapi ini mencukupi satu kabilah daripada manusia. Satu kabilah ini. Ya, banyak. Barokah. Nah. Wa al-laqha min al-ma'iz takfi al-fakhad min an-nas. Dan juga satu peras dari susu kambing. Ini mencukupi satu keluarga dari manusia. Satu keluarga. Nah. Barakatan minallah. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terus berjalan. Terus dan terus. Ya. Selama masih Nabi Isa hidup bersama kaum mukminin ketika itu. Nah. Ini waktu yang kita harapkan ya, hidup pada waktu tersebut, masya Allah. Nah, keberkahan, nggak ada permusuhan satu dengan yang lainnya. Berkah, nah, bumi berkah dan sebagainya. Bahkan masing-masing orang punya harta yang banyak. Sampai-sampai sebutkan tidak ada orang yang menerima sedekah. Ya. Mereka semua berkecukupan. Nah. Summa ba'da dhalika yursullahu rihan ila qawmi Isa tayyibatan fayamutun. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Nah, kepada kaum Nabi Isa. Nabi Isa bersama kaum mukminin. Angin yang sejuk, yang baik. Kemudian mereka meninggal dunia. Nah, di kaum mukminin mereka semuanya meninggal dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Allah tiupkan angin. Menghembus ke mereka. Ya. Kemudian mereka meninggal dunia. Bukan angin azab. Ya. Seperti yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Bukan. Nah. Angin yang sangat kencang. Bukan tapi angin. Nah. Yang lembut. Yang thayyibah. Yang baik. Nah. Kemudian Allah mewafatkan kaum mukminin semuanya ketika itu. Summa ya'ti bada dhalika syirrul khalqi. Yataharujuna kataharujil humr. Wa alaihim takumus sa'ah. Kemudian datang setelah itu. Makhluk-makhluk. Yang paling jelek. Nah. Yataharujuna kataharujil humr. Dan pada kaum yang jelek inilah tegaknya hari kiamat. La takumu sa'ah illa ala siratil khalqi. Rasulullah mengatakan tidak tegak hari kiamat kecuali pada makhluk-makhluk yang paling jelek. Kaum mukminin ketika itu meninggal dunia. Nah. Sehingga orang-orang yang paling jelek ini, orang-orang kafir, mereka lah yang menyaksikan bagaimana kengerian di hari kiamat. Ya. Bagaimana langit terbelah. Nah, kemudian bagaimana bumi hancur, gunung hancur, lautan meluap, berjatuhan makhluk-makhluk dari langit, bintang, dan semisalnya. Ini disaksikan oleh orang-orang yang paling jelek. Adapun kaum mukminin mereka sudah menyaksikan bagaimana tegaknya hari kiamat. La taqumu sa'ah ila ala siratil khalqi. Dia tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling jelek. Wa hadhi min alamati sa'atil kubra. Dan ini diantara ciri-ciri hari kiamat yang besar. Minha khuruju dajjal, diantaranya keluarnya dajjal. Wa minha nuzulu Isa, keluarnya Isa. Wa minha khurujud dabah, keluarnya ad-dabah, binatang yang bisa berbicara. Wa minha tulu'u syamsi min maghribiha, dan di antaranya terbitnya matahari dari arah timur, dari arah barat. Wa hadhihi kulluha taqau, dan ini semuanya akan terjadi. Yang hendaknya kita meyakininya. Wa hiya min ayatil kubra, dan ini di antara tanda-tanda yang besar. Nah, daripada tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Ya. Syekh Rabi Habibullah Ta'ala membahas ringkas tadi tentang nuzul Isa dan juga tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Nah. Allahu a'lam. Nastafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, fadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.